melingkar langit. Tak terasa rindu mulai bangkit. Janji Allah di malam ini, rembulan kan datang menyinari. Cinta Allah kadang membawa suka. Oh,